syarah Fadlul Islam. Qala Asy-Syarih hafizahullah ta'ala, alaika an tulzima jama'atal muslimin wa imamal muslimin. Fan talzama jama'atal muslimin wa imamal muslimin. Wajib bagi engkau untuk menetapi jamaah kaum muslimin dan imam kaum muslimin. Hadza bihi najatun minal fitan. Ini padanya keselamatan dari fitnah. Tidak menjadi pembangkang, tidak menjadi pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Wahada idza ta'ammaltahu wajadtahu mutabiqan li zamanina hadza. Ini kalau engkau memperhatikan, engkau dapati pas cocok dengan zaman kita sekarang ini. Tentang masalah taat pada waliul amr, pemerintah kaum muslimin. Wallahu alam bima ya'ti ba'dahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Al-an al-fitanu kathirah wa syadidah. Sekarang ini saja fitnah itu sangat banyak dan sangat kuat. Wa di'ayat al-mudillah kathirah. Promosi-promosi, seruan-seruan kesesatan sangat banyak pula. Wasailu nashri syarr tawaffarat wa nashatat. Demikian juga wasilah-wasilah untuk tersebar-tebarnya kejelekan sangatlah banyak dan sangat semangat melalui internet, melalui macam-macam. Barakallahu fikum. Situs-situs ini tawaffarat wa nasyatat, semangat bermunculan banyak penyeru kesesatan. Wasara syarru yurawaj, dan jadilah kejelekan itu tersebar kemana-mana. Paling di zaman sekarang ini subhanallah, melalui internet ini semua daerah, semua wilayah akan dimasuki. Barakallahu fikum. Imma kebaikannya wa imma kejelekannya tercampur. Barakallahu fikum. Tinggal masing-masing orangnya akan menyaringnya, disaring dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasara syarru yurawaj wa yud'a ilaihi, dan diajak kepada kejelekan itu. Orang-orang diajak, diseru, dijajakan, dipromosikan kejelekan-kejelekan itu, ditawar-tawarkan masalah perjudian. Dan diajak untuk berjudi orang terang-terangan, jelas-jelas. Legal. Barakallahu fikum. Ada juga yang sembunyi-sembunyi, ada juga yang tidak legal. Artinya tidak diakui oleh pemerintah misalnya. Berbagai macam kebejatan-kebejatan dipromosikan. Semangat. Wasara syarru yurawaj wa yud'a ilaihi, diajak-ajak. Wa du'atu dhalali ala qadamin wasaq, para dai-dai kesesatan ala qadamin wasaq, ini tegak berdiri, semangat di atas kaki mereka. Fil fadaiyat, fadaiyat ini di internet. Barakallahu fikum. Wa alal internet, fadaiyat ini, ini parabola-parabola yang ada sekarang ini. Barakallahu fikum. Yang mungkin sudah agak bergeser dengan adanya internet ini yang lebih menguasai dan mendominasi. Wa bil kutubi yurawajuna syarra wa dhalala wa yuharriduna alal furqah wal ikhtilaf. Dan dalam kitab-kitab mereka, mereka menulis, mereka mencetak buku, mereka sebarkan Mereka yurawijuna syarr wa dhalal, mereka menyebarkan kejelekan dan kesesatan. Wa yuharriduna 'alal furqah, mereka senantiasa menyemangati, menyokong untuk terjadinya perpecahan wal ikhtilaf, perselisihan. Wa yad'una ila hurriyatir ra'i, dan mereka mengajak kepada kebebasan berpikir. Barakallahu fikum. Wa hurriyatil kalimah, dan kebebasan berbicara. Baik. Sekarang ini kebebasan luar biasa. Baik. Kebebasan berpendapat, kebebasan berkata. Wa ma syabadzalika. Baik. Wa yuriduna ay yufakkiku awsalal muslimin, dan mereka sesungguhnya menginginkan dari itu mereka mencabik-cabik kekuatan kaum muslimin. Fa idza lam yakun indaka khibratun fi hadzal amr waqa'ta fil halaki illa man rahimahullah. Fa illam yakun indaka khibra fi hadzal amr, kalau engkau tidak mengetahui pengetahuan tentang masalah ini, pembahasan kita masih ingat, barakallahu fikum, hendaknya kita mengetahui dan mempelajari kebenaran, dan juga kita harus mengenali kejelekan. Barakallahu fikum, mengenali kejelekan dengan tujuan tidak terjerumus ke dalamnya. Karena kalau kita tidak mengenalinya, boleh jadi kita sudah di dalamnya dalam keadaan kita tidak tahu kalau itu adalah kejelekan. Barakallahu fikum. Arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengenali kejelekan bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk menghindarkan diri daripadanya. Wa man la ya'rifi asy-syarra tayyibin al-khairi waqa'a fihi. Barang siapa yang tidak mengenali kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Jadi barang siapa yang tidak mengenali ini, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Barakallahu fikum. Kita harus mengenali apa itu syiar Rafidhah. Kita harus tahu siapa dan bagaimana mereka, pemikirannya. Demikian juga Khawarij. Demikian juga Mu'tazilah, Aqlaniyun. Dengan kita mengenali mereka, kita akan berhati-hati. Oh, tahu kita. Ini arah pembicaranya lari ke sana nih. Baru saja mukaddimahnya, oh, kita sudah tahu ini mau pembicaranya akan kemana. Barakallahu fiik. Kalau kita sudah mengenalinya. Baik. Fa idza lam yakun indaka khibratun fi hadzal amr waqa'ta fil halak, engkau akan terjerumus dalam kebinasaan. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa 'alaika an talzama jama'atal muslimina walhamdulillah anta fi hadhil bilad as-saudiyah fi daulatin muslimah. Fa'alaika, maka wajib bagi engkau tetap berpegang teguh dengan jama'atul muslimin. Walhamdulillah anda sekarang berada di negeri Saudi ya. Pembicaraan beliau, khitabnya beliau ke orang-orang Saudi. Barakallahu fikum. Fi daulatin muslimah, daulah muslimah. Barakallahu fikum. Wa ma'a jama'atin minal muslimin lahum imam, bersama dengan kaum muslimin yang memiliki imam, pemimpin yang sah, penguasa yang memiliki daulah, kekuatan. Hada min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Di negeri kita juga demikian. Barakallahu fikum. Negeri Indonesia yang tercinta ini. Negeri kita, negeri kaum muslimin. Barakallahu fikum. Negeri kita ini negeri kaum muslimin. Negeri Islam. Karena mayoritas, barakallahu fikum, penduduknya adalah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Negeri, untuk dikatakan negeri itu negeri Islam ketika penduduknya mayoritas, barakallahu fikum, adalah kaum muslimin. Dan syiar-syiar Islam tidak dilarang dan tidak ditekan. Itulah negeri kaum muslimin. Ya walaupun hukum-hukumnya, barakallahu fikum, masih ada, barakallahu fikum, yang tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masyaallah tabarakallah. Baik. Makanya kita katakan negeri kaum muslimin. Kalau tidak, orang akan mengatakan ini negeri kufar. dan inilah yang dipegang oleh orang Khawarij untuk mengkafirkan kaum muslimin. Fa'alaika an talzama jama'at al-muslimin walhamdulillah anta bi hadhihi al-bilad as-saudiyah fi dawlatin muslimah wa ma'a jama'atin min al-muslimin lahum imam. Hadha min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat Allah. Fanahnu fi ni'matin 'azimah. Kita ini berada dalam nikmat yang sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Lakin la tansaw anna al-a'da'a yahfiruna li hadhihi ad-dawlah wa li hadhihi al-jama'ah yuriduna an yuziluha min al-wujud hatta takuna mithla al-bilad al-ukhra. Lakin la tansaw, walaupun ini nikmat sungguh sangat luar biasa, tapi jangan kalian lupa bahwa musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam dan kaum muslim ini menyimpan sesuatu untuk daulah ini. Barakallahu bikum. Bagaimana usaha upaya dia untuk menghilangkan daulah ini agar supaya daulah Saudi menjadi daulah-daulah yang sama seperti daulah yang lainnya. Negeri demokrasi. Barakallahu bikum. Dan yang meneriakannya siapa? Ya orang-orang yang katanya berdakwah atas nama Islam. Subhanallah. Yuriduna ay yuziluha. Mereka pengen menghilangkan daulah ini, kerajaan Saudiyah, dari keberadaannya, minal wujud, hatta takuna mithlal biladil ukhra, sehingga sama seperti negeri-negeri yang lainnya. Fala yabqa imamum syai'un yamna'uhum, falnakun ala hadari min hada. Sehingga tidak lagi imam, barakallahu bikum, yamna'uhum, yang membela mereka, dan lagi imam yang melindungi mereka. Falnakun ala hadari min hada. Maka naknya kita hati-hati dari propaganda ini. Barakallahu bikum. Alam yujannidu min abna'ina mayyufajjirun mayyantahirun famal gharbu min hada. Alam yajidu min abna'ina man yufajjirun. Tidakkah mereka mendapati, barakallahu bikum, dari anak-anak kita orang-orang yang mau bom bunuh diri, meledakkan ini, meledakkan itu. Manian tahirun, yang bom bunuh diri, mereka meledakkan bom atau bom bunuh diri. Famal ghardu min hadha, apa tujuannya? Tujuannya ini, para teroris ini. Al ghardu min hadha ish'alu naril fitnati wa tafriqi hadhil jama'ah. Tujuannya adanya bom sana, bom sini, barakallahu fikum, huru hara sana, huru hara sini, untuk memecah belah kaum muslimin. Untuk apa? Isy'alu naril fitnah, untuk menyalakan api fitnah sehingga barakallahu bikum terpecah belah umat ini. Wa izaltu hadhihi ni'mah, dan hilangnya nikmat ini. Nikmat apa? Al-amn wal aman. Al-amn wal aman. Hadha huwa al-ghard alladhi yuridunahu. Ila yang mereka inginkan. Hilangnya negeri ini. Yusamuna hadha bil jihad. Mereka menamakannya jihad. Yusamunahu istishhadan fi sabilillah. Mereka menamakannya dengan mati syahid, dengan cara bunuh diri. Hadha min zukhrufil qawli wa tarwiji lil batil. Yang termasuk apa? Zukhrufal qawl. Kata-kata yang dihiasi-hiasi. Dan untuk menyebarkan kebatilan. Fahadi umurun allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam muhaddarana minha qabla wuqu'iha. Perkara ini yang telah diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam dan memperingatkan kita jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Kullama hadatsa syai'un min hadza yakunu 'indana minhu khabarun wa ma'rifah. Setiap apa yang terjadi dari ini semuanya ada di sisi kita khabar, ilmunya dan pengetahuannya. Wa kaifa nuqawimuhu wa kaifa naslamu min syarrihi, dan bagaimana kita bisa menghadapinya dan bagaimana bisa kita selamat dari kejelekannya. Kembali lagi pada apa? Kita harus belajar dan mengetahui kebenaran dan mengenali kebatilan. Barakallahu fikum. Kebenaran dipelajari, diketahui untuk kita amalkan, dan kebatilan kita ketahui untuk kita hindarkan diri daripadanya. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam arsyada ila anna salamata minal fitani idza hadatsat takunu bil zumi jama'atil muslimin wa imamihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umat ini untuk selamat dari berbagai macam fitnah huru hara, kalau terjadi harus kembali kepada jamaah kaum muslimin dan imamnya, kembali bersatu dengan pemerintah kaum muslimin, bukan justru memberontak. Taib. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyimpal dari rasul, menyimpang, menyempal dari rasul, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah datangnya kepada dia petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya bukan jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Wanuslihi jahannam, dan kami akan mengadab dia dengan neraka jahannam. Wasaat masira, dan sejelek-jelek tempat kembali. Wa madamal muslimuna ala tariqatin sahihah, maka selama kaum muslimin tetap berada di atas jalan yang benar ini, wa ala sabilil huda, di atas petunjuk ini, fakun ma'ahum, maka jadilah engkau bersama dengan mereka. Faida kharajat an dhalika fa anta mutawa'idun mutawa'adun bi ayyusliyakallah taib yusidakallahu jahannam wa sa'at masira. Fa idza kharajta an dhalik, kalau engkau keluar dari garis ini, akhirnya bersama dengan orang-orang sesat, fa anta mutawa'adun, maka engkau akan diancam bahwa Allah akan mengadab engkau dengan neraka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. Qala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, fa illam yakun lahum jama'ah wa la imamun madza afal? Ya Rasulullah, kalau kondisi itu tidak ada jamaah kaum muslimin, perpecahan sungguh sangat luar biasa, imamnya juga tidak ada, ila aina alja, kemana akan aku bergabung dengannya, kemana aku akan bergabung, aina adhab, kemana aku akan pergi. Qala i'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu, la tadkhul ma hadhil firaq, jangan kalian masuk ke kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu. Wa ma hadhil jama'atid dhalah, jangan pula masuk ke kelompok-kelompok sesat ini. La tanhadi' biha, jangan kau tertipu dengannya. Ibqi wahdak, tinggallah engkau sendirian. Wa tamassak bi kitabi rabbika wa sunnati nabiyyika walau anta wahdak. Baik. Berpeganglah teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah walaupun engkau sendirian. I'tazil tilkal firaqa kullah, tinggalkan semua kelompok itu. Wala anta'adza ala asli syajaratin hatta yudrikal mautu anta ala dhalik, walaupun engkau hanya bisa menggigit akar pohon sampai datang ajal menjemput engkau dalam kondisi engkau seperti itu. Tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, kesimpulannya, anna hadha fihi tahdhiru min ittiba'il firaqid dhalal al-munharifah. Hadis ini peringatan dari mengikuti kelompok-kelompok sesat yang menyimpang. Ain wajata jama'atan lil muslimina wa imaman lahum, kalau engkau mendapati kelompok kaum muslimin dan imamnya, fakun ma'ahum, engkau hendaknya bersama dengan kaum muslimin dan imamnya. Fa'ilam tajid, kalau engkau tidak mendapatinya, fa'alaika an ta'tazil hadhil firaka kullaha, maka engkau hendaknya meninggalkan semua kelompok-kelompok ini. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam bima dzakara annaha takunu fitnatun amya, sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lainnya, maka waktu itu akan terjadi fitnatun amya, fitnah buta. Barakallahu bikum. Syadida, sangat kuat, waliyadu billah, muzlimah, sangat gelap. Barakallahu bikum. Wa du'atun ala abwabi jahannam, dan para da'i-da'i kesesatan mengajak kepada jahannam, berada di atas pintu-pintu jahannam. Man atahum kadafuhu fiha, siapa yang memenuhi ajakannya, maka dia akan dilemparkan masuk ke dalam neraka jahannam. La yakuluna lahum ta'alu ila jahannam. Penyeru-penyeru kebatilan ini tidak pernah mengatakan, mari-mari masuk ke dalam neraka jahannam. Tidak. Mari masuk ke dalam api. Tidak. Yakuluna ta'alu ila jannah wa ila al-khair. Seruannya apa? Mari kita masuk ke dalam sorga. Mari masuk ke dalam kebaikan. Nahnu mujahidun, kita para mujahid. Nahnu nadu'u ilallah, kita mengajak kepada Allah. Lakinahum fil waqi du'atun ila jahannam. Barakallahu alaikum. Kenapa orang rela mau bunuh diri dengan bom? Karena diiming-imingi. Apa? Bidadari. sorga. Barakallahu fikum. Dengan istilah mereka pengantin, si fulan mau jadi pengantin. Begitu mati katanya dijemput oleh bidadari. Subhanallah. Inilah keterbalikan. Keterbalikan. Yang namanya hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Para jihadiyun, khawarij, mereka mengajak kepada surga, jihad. Nahnu nad'u ila Allah, kata mereka, lakinnahum bil waqi'i du'atun ila jahannam. Pada kenyataannya mereka adalah dai-dai menuju jahannam. Manatahum qadafuhu biha. Baik. Anehnya, tokoh-tokohnya tidak ada mau bunuh diri. Entah bidadari dari mana yang dia tunggu. Cuma yang kroco-kroco ini masuk surga duluan. Menurut mereka. Dijemput bidadari duluan. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, sifhum lana. Ya Rasulullah, habarkan kepada kami. Sifatkan, rincikan kepada kami. Bagaimana modelnya, ciri-cirinya. Sifhum lana, ya Rasulullah. Alahum min jildatina wa yatakallamu nabi alsinatina. Mereka dari sama kulit kita dengan kulitnya. Perawakannya sama, bahasanya sama. Wa yatakallamu nabi alsinatina. La yatuna min al-kharij, bukan dari orang luar. Barakallahu fikum. Aw min ad-duwal al-ajnabiyah, atau dari orang-orang asing masuk ke sana, ke negeri Arab, enggak. Humina abna'ina, yang menjeru kebatilan ini adalah dari mereka sendiri, orang Arab sendiri. Kalau mereka di Arab, kalau di Indonesia dari orang Indonesia sendiri. Wa yatakallamu nabi al-sinatina, berbicara dengan bahasa kita sendiri. Kalau di Arab ya bahasa Arab, kalau di Indonesia bahasa Indonesia. Ay bil lughatil arabiyyah li'annahum minna. Wa hadha ashad. Kalau di negeri Arab mereka tokoh-tokoh kesesatan ini berbahasa Arab. Karena mereka dari orang Arab, wahada asyad, dan ini lebih berbahaya. Law kana da'iya ila dhalali qadim min al-kharij, seandainya para penyuruh kesesatan itu berada dari luar negeri, berasal dari luar negeri, aw min duwalil min duwalin kafir, atau berasal dari negeri orang kafir, arafahun nas, orang langsung mengatakan, oh, ente orang kafir. Jadi, ente dari luar. Walam yasiku bih, tidak ada yang mau percaya. Walakin al-mushkila idza kana min abna'il muslimin, yang jadi permasalahan. Da'i-da'i kesesatan itu adalah anak dari anak-anak kaum muslimin sendiri. Tumbuh besar bersama dengan kaum muslimin. Tapi pemikirannya pemikiran jahat. Pemikiran sesat, pemikiran menyimpang. Barakallahu fikum. Wa yatakallamuna bil lughatil fasah al-fusha. Mereka berbahasa dengan bahasa fusha, lughatul Arab. Fa inda dhalika ta'zumul musibah. Maka dengan kondisi ini, musibahnya lebih besar lagi. Karena orang tidak merasa. Kalau yang dihadapannya adalah da'i kesesatan. Mereka justru percaya, yakin, mau-mau saja. Hada tafsilu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini rincian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas, wadih. Wa fihi tahdiru min hadihil fitnah. Di sini juga, di hadis ini, tahdir min hadihil fitnah. Peringatan dari Rasul tentang fitnah ini. Wa hadihi syurur. Dan kejelekan ini. Wa antal zama ma'alihi jama'atul muslimin wa imamahum. Dan hendaknya engkau tetap bersama dengan jamaatul muslimin dan imamnya. Wala taltafit ila hadhil fitani wa du'atiha. Jangan kau pernah menoleh ke fitnah ini dan para penyerunya. Walakin ihdar minha, akan tetapi hati-hatilah dari mereka. Fa idza kana hunaka jama'atun muta'addidah, kalau ternyata di sana kelompok-kelompok, jamaah-jamaah yang sangat banyak. Wa huna jama'atun 'alal haqq, dan di sana ada kelompok yang sebenarnya. Fakun ma'al jama'ati allati 'alal haqq, maka bersamalah engkau dengan kelompok yang hak. Walihada kala taftariku ummati ala salati wa sabi'ina millah kulluha binnar illa millata wahidah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan, kulluhum binnar, semuanya dalam api neraka kecuali satu. Kila wa man hiya ya Rasulullah, kala ma ana alaihi wa ashabi. 73 ini untuk jangan terkecoh kita dengannya, karena boleh jadi semuanya ngaku dialah yang satu itu, yang dikecualikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa millata wahidah. Boleh jadi semuanya ngaku, orang itu yang satu itu. Bagaimana untuk keluar dari pengakuan ini? Ya kita kembali ke keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa satu itu? Sebelum kita bertanya, para sahabat sudah ya bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa kelompok yang satu itu? Yang harus kita ikuti, yang harus kita bersama dengannya. Kata Rasulullah, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku. Barakallahu alaikum. Hadihil firqatun najiyah, inilah kelompok yang selamat. Wasintani wasaba'una firqah kulluha binnar. Dan 72 golongan ini semua dalam neraka. Wahidatun hiyal najiyah wa hiya salisatu wasaba'un. Dan satu dalam surga, yaitu yang ke-73-nya. Wahidatun faqat, satu saja. Wahadil wahidah hiya ma kana ahli rasul wa ashabuhu. Ini kelompok yang Rasulullah ada di atasnya dan para sahabatnya. Hiyad najiyah, kelompok inilah yang selamat. Fa idza kunta turidun najata fa baqa ma hadhil firqa wa la taghtar bi baqiyatil firaq. Kalau engkau pengen selamat, bersamalah engkau dengan kelompok yang selamat ini. Barakallahu fikum, dan jangan engkau terkecoh tertipu dengan kelompok-kelompok yang lain. Barakallahu fikum. Karena begitu banyak penyeru-penyeru atas nama agama, atas nama Islam, ternyata dalam perjalanannya tidak seperti yang mereka gembar-gemborkan. Begitu banyak penyelisihan. Barakallahu fikum. Taib. Kita tidak. Taib. Kita hanya dipersatukan dengan apa? Kitab wa sunnah. Bukan label, bukan partai, bukan kartu anggota, bukan yayasan, bukan apa lagi. Sehingga kita tidak terikat dengan seseorang. Barakallahu fiik. Siapapun yang ngaku ternyata tidak benar, ditinggalkan. Baik. Al-wala' wal bara'nya kita bangun di atas kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas partai, bukan di atas organisasi, bukan di atas yayasan, dan bukan di atas ini dan itu. Barakallahu fikum. Tapi dibangun di atas kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta guru kita salah, kalau salah memang jelas kesalahannya, kita katakan guru saya salah. Dalam masalah ini kita tidak boleh mengikutinya. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.